Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di halaqah, di majelis-majelis ilmu yang seperti ini, yang mana kebanyakan manusia lalai dari halaqah ilmu, lalai dari belajar, mempelajari ilmu agama Al-Islam. Mereka sibuk dengan dunia mereka dan lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Maka kesempatan yang seperti ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah besar, yang hendaknya seorang hamba untuk senantiasa mensyukurinya dan terus istiqamah, istimrar dalam talabul ilm, karena talabul ilm adalah amalan yang sangatlah besar, amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim." Dunia ini seluruhnya terlaknat, terlaknat semuanya. Apa yang ada di dalam isi dunia ini semuanya terlaknat. Tidak ada baiknya kecuali zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa ma walah dan yang semisalnya, wa alim au muta'allim, dan juga dikecualikan orang-orang yang tidak terlaknat yang ada di dalam dunia ini, yaitu adalah orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Maka ini kenikmatan yang sangatlah besar. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, kajian rutin kita, yaitu dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ada beberapa hal yang sedikit ingin saya sampaikan, yaitu terkait 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita telah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yaitu tepat jatuh pada malam Jumat, yaitu pada malam ini kita telah masuk pada bulan Dzulhijjah, yang mana ini merupakan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai amalan yang termulia dan paling dicintai oleh Allah selama 1 tahun. Selama 1 tahun, hari yang paling mulia di sisi Allah, yang mana di situ dikerjakan amalan soleh, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Daripada amalan saleh yang dilakukan di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Kata para mufassirin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan wa layalin ashr dan demi malam yang 10, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang menunjukkan besarnya keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Dan juga di antara hadis yang menunjukkan atas keutamaannya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di hadis Ibn Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu amalan yang dikerjakan, amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di luar bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, walal jihad ya Rasulullah, tidak pula jihad, sekalipun jihad wahai Rasul, orang yang keluar berjihad, perang di medan tempur, dia perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dia perang untuk menegakkan agama Islam, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang berjihad itu masih kalah pahalanya daripada orang yang melakukan amalan saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, orang yang berjihad di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah itu masih lebih mulia, lebih besar pahalanya amalan saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah daripada jihad yang dilakukan di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Rasul, kecuali seorang yang berjihad keluar dia ke medan perang dengan membawa harta, dengan jiwanya, kemudian dia mati dalam pertempuran tersebut, yakni mati syahid, kecuali orang yang mati syahid. Maka ini merupakan hadis yang sangat jelas tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga disebutkan oleh para ulama di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, disebutkan oleh beliau bahwa sebabnya adalah di antaranya yaitu karena pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul padanya amalan-amalan saleh yang sangat besar dan sangat agung. Pada 10 pertama bulan Dzulhijjah terdapat di situ amalan salat, termasuk salat Id, Idul Adha. Demikian pula salat-salat yang lainnya. Pada 10 pertama bulan Dzulhijjah pula terdapat amalan as-saum, disyariatkan untuk banyak berpuasa pada Dzulhijjah, dikarenakan as-saum merupakan amalan saleh. Dan juga termasuk as-saum yaum Arafah, saum yaum Arafah, puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini disebut dengan hari Arafah, yang mana ketika itu para hujjaj, orang-orang yang haji, sedang wukuf di Arafah. Maka disyariatkan orang yang sedang tidak dalam kondisi melakukan ibadah haji, dia disyariatkan untuk melakukan puasa hari Arafah. Kata Rasul, pahala puasa hari Arafah yukaffir as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan menghapus dosa satu tahun yang akan datang. Dua tahun dihapuskan dosanya, yang lalu dan yang akan datang. Ini keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ini disebut dengan hari Arafah, yaum Arafah. Tetapi syariat atau sunnah puasa ini yaitu hanya khusus untuk yang tidak melakukan ibadah haji. Adapun yang melakukan ibadah haji ketika sedang melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 tersebut, mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah, menetap di Arafah. Bagi orang-orang yang haji tidak disunnahkan, atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji, beliau tidak melakukan puasa Arafah. Beliau ketika haji tidak melakukan puasa Arafah, yaitu ketika tanggal 9, ketika wukuf di Arafah. Hal itu dalam rangka untuk menguatkan tubuh beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan manasik al-haji. Di antara perkara yang disyariatkan pula pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, di antaranya adalah At-takbir, at-takbir, yaitu bertakbir, bertakbir, bertahlil dan bertahmid ketika telah masuk hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini disebut dengan takbir yang mutlak, takbir yang sifatnya mutlak, bebas kapan dia bisa mengucapkan takbir. Maka disunnahkan dia untuk membaca takbir, tidak mesti setelah sholat, tidak mesti terikat waktu, bebas dia bisa membacanya kapan saja. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah kalian bertakbir, perbanyaklah kalian bertahlil, dan perbanyaklah untuk bertahmid pada 10 pertama Dzulhijjah. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya, disunnahkan seseorang untuk bertakbir ketika telah memasuki pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sahabah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka pada 10 pertama bulan Dzulhijjah mereka keluar ke pasar sambil melantunkan takbir, sambil baca takbir dengan mengeraskan suara beliau, sehingga manusia berbondong-bondong mengikuti takbir sebagaimana dilakukan oleh sahabah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Maka di sini menunjukkan sunnahnya disyariatkan untuk menjaharkan, mengeraskan suara takbir jika tidak menimbulkan fitnah. Kemudian pula di antara amalan saleh yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah yaitu adalah al-udhiyah, berkurban. Al-udhiyah yakni berkurban, yang mana itu dilakukan mulai setelah selesainya salat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah selesai salat Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah salat Id, mulailah setelah itu disyariatkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurbannya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat ditekankan, sampai-sampai para ulama berselisih pendapat apakah itu wajib atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, wajib, karena hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," perintah dari Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah, kapan waktu berkurbannya itu? Ketika yaumun nahar, ketika hari Id al-Adha. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bagi yang mampu untuk berkurban. Jika dia tidak berkurban, dia mampu tapi tidak berkurban, maka dia mendapat dosa. Ada pun pendapat kedua, pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat mayoritas kebanyakan para ulama, bahwa al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah, yang betul-betul ditekankan. Bukan sunnah yang biasa, bukan sunnah yang biasa, karena ini adalah amalan yang mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku dan kurbanku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mampu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk berkurban, maka sangat ditekankan bagi dia untuk berkurban. Dia mampu untuk melakukan pepergian, dia mampu untuk rekreasi, dia mampu untuk kehidupan dia sehari-hari, membayar listrik, membayar tanggungan-tanggungan dia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seseorang untuk berkurban, dia pikir-pikir, dia memikir lagi hartanya, dia tidak mau untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini tidak sepantasnya bagi orang yang mampu untuk meninggalkan amalan yang sangat mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Rasul orang yang miskin. Rasul bukan orang kaya. Rasul sallallahu miskin beliau. Di rumah beliau enggak ada apa-apa. Suatu ketika Rasul masuk ke rumah, tanya, "Ada makanan enggak?" "Enggak ada apa-apa ya Rasul." "Adanya air." Ke istri yang lainnya, tanya, "Enggak ada apa-apa lagi." Terus sampai kata Rasul, "Kalau begitu saya puasa saja hari ini." Beliau yang keadaan demikian mampu untuk berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggi keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkurban dengan 2 domba. Maka hukum kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Kemudian tadi kurban itu dimulai yaitu setelah salat Id dan berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Berakhir ba'dal 'ashr tanggal 13 Dzulhijjah. Di asar waktu, pada asar setelah selesai salat asar itu sudah berhentinya waktu penyembelihan hewan kurban pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian pula yang penting untuk diketahui bagi orang yang hendak berkurban yaitu dilarang bagi dia ketika telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk mencukur atau memotong rambut dan bulu yang ada pada tubuhnya. Dan juga dilarang bagi dia untuk memotong kuku. Jika dia memiliki niatan untuk berkurban, maka dilarang hukumnya bagi dia untuk memotong rambut atau mencukur bulu yang ada pada tubuh dia dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban, yakni sampai setelah sholat Id. Sampai larangan tersebut berlaku sampai setelah dia menyembelih hewan kurbannya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'an." Wa fi riwayatin wala dhufrihi. Jika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian memiliki niat untuk al-udhiyah, untuk menyembelih hewan kurban, maka kata Rasul, jangan dia menyentuh rambutnya. Maksudnya jangan dia memotong rambutnya atau bulu yang ada pada tubuh dia. Wa basharatihi syai'an, atau mengelentek kulitnya. Dan dalam riwayat lain, dan jangan pula sekali-kali dia untuk memotong kukunya. Ini perlu diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban, yaitu tidak boleh hukumnya bagi dia ketika telah masuk 1 Dzulhijjah untuk mengambil rambut dan kukunya sama sekali. Adapun jika misalnya ada seseorang yang dia niatnya mulai, dia niat untuk berkurban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sebelum bulan Dzulhijjah, sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia belum punya niat untuk berkurban. Tapi ketika telah masuk bulan Dzulhijjah, misalnya tanggal 3 atau tanggal 5, baru dia punya niat, saya nanti mau berkurban. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Larangannya, larangan memotong kuku dan larangan memotong rambut berlaku juga bagi dia dimulai dari ketika dia niat. Dimulai dari ketika dia niat sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Maka ini perkara yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang ingin melakukan al-udhiyah. Demikianlah beberapa perkara penting tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana ini merupakan musim-musim yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat beramal as-salih dan menggunakan umur-umur dia, menggunakan waktu-waktu dia kepada perkara yang memberi manfaat bagi dia. ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita? Yaitu amalan saleh. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita di hari kiamat kecuali amalan saleh kita, bukan dunia kita, bukan harta kita, bukan jabatan dan seterusnya yang kita miliki. Bekal yang hakikatnya itu adalah amalan saleh yang kita akan dapati nanti di yaumul qiyamah. Itulah yang akan ditimbang. Yang ditimbang bukan harta, banyaknya harta kita, tidak, tapi amalan saleh yang kita lakukan. Sekecil apapun amalan saleh yang kita lakukan, itu akan didatangkan Allah dan ditimbang, dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh satu kebaikan saja, itu kita butuh nanti di hari kiamat. Maka jangan meremehkan amalan saleh yang kecil, kita lihat kecil. Kita lakukan amalan saleh, selama itu adalah amalan saleh, semangatlah kita untuk mengerjakannya. Demikianlah seorang hendaknya menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Jangan dia banyak membuang-buang waktunya kepada perkara yang tidak bermanfaat. Karena seseorang mungkin saja dia tidak tahu kapan ajal menjemput dia. Barangkali tahun depan dia tidak bisa berjumpa lagi pada bulan yang mulia ini. Maka oleh karena itu, ikhwani fillah, hendaknya seorang muslim untuk al-ijtihad, al-hirs, al-ibadah, wa-ta'ah, untuk beribadah, bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara ketaatan kepada Allah yaitu adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada pelajaran kita. Kita masih dalam hadis yang keenam dari hadis Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas terkait sakit sahabah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk keadaan beliau ketika beliau sedang sakit. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Rasul, apakah boleh saya untuk mensedekahkan hartaku, separuh dari hartaku?" Kata Rasul sallallahu, "Tidak boleh. Kalau begitu setengahnya ya Rasul, tidak boleh. Kalau begitu sepertiganya ya Rasul, apakah boleh saya untuk mensedekahkan sepertiga dari hartaku?" Kata Rasul sallallahu, "Tidak boleh." Sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Tapi di antara faedah yang sempat terhenti, kita lanjutkan. Di antara faedah dari hadis ini adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, "Annahu la yajuzu lil maridi maradan khaufan an yu'tiya akthara min ats-tsuluts." Bahwasanya tidak boleh bagi orang yang sakit, yang dikhawatirkan kematiannya, orang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya, tidak boleh bagi dia untuk berwasiat agar hartanya disedekahkan lebih dari sepertiga hartanya untuk disedekahkan. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya, hartanya itu sudah terikat dengan ahli waris, sudah akan diterima oleh ahli waris, bukan harta hak dia lagi itu sekarang. Karena dia sudah sakit, dalam kondisi sakitnya dikhawatirkan atas kematiannya. Maka Rasulullah SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Paling banyak itu sepertiga. Kalau mau sedekah ketika dalam kondisi yang seperti ini, boleh dia sedekah wasiat jika dia meninggal, atau tanpa mengatakan kalau dia meninggal, misalnya dia sudah dalam kondisi yang seperti itu, kemudian dia mengatakan, "Sedekahkan harta saya sekian." Maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Li'anna al-warathata ta'allaqa haqquhum bil mali lamma marida ar-rajul. Kenapa sebabnya? Karena harta dia itu telah berkaitan dan bersangkutan dengan hak ahli waris. Ketika dia sudah sakit, dalam kondisi sakitnya dikhawatirkan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi jika dia ingin berwasiat dan bersedekah, yaitu paling banyak sepertiga. Dan dari sini pula terdapat sedikit faedah atau faedah yang lainnya, yaitu annahu yanbaghi ay yakuna ata'uhu aqallu min ats-tsuluts. Yang lebih utama bagi seseorang jika sudah demikian keadaannya, bagi seseorang jika dia ingin berwasiat, yang lebih utama bagi dia jika ingin bersedekah atau mewasiatkan hartanya, yang lebih utama adalah dia berwasiat lebih sedikit dari sepertiga. Sepertiga itu sudah maksimal. Semakin sedikit berarti bagus, karena dia semakin banyak meninggalkan harta untuk warisan dia. Maka ini lebih utama daripada dia mensedekahkan hartanya semuanya untuk orang lain dan meninggalkan warisannya, ahli warisnya, dalam kondisi membutuhkan harta tersebut. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu', karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Kalau saja manusia itu, kata Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kalau saja manusia tidak melihat, menutup dari sepertiga, menutup dari sepertiga, yakni jangan dia sedekahkan sepertiganya, enggak usah lihat hadis ini, jangan dia menjadikan patokan kalau mau sedekah itu harus sepertiga harta dia, jangan. Tetapi kalau seandainya manusia itu menjadikan batas maksimal itu seperempat, maka ini lebih utama. Maka ini lebih utama. Dikarenakan sepertiga itu sudah batas yang paling banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rasa seperti tidak kurang utama perkara yang demikian, tidak kurang utama. Kata Rasul, "Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir." Ketika Rasulullah sallam ditanya, "Kalau begitu sepertiganya Rasul saya sedekahkan?" Nah, kata Rasul, "Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak, sudah banyak." Menunjukkan jika di bawah itu 1/5 atau 1/4, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, "Annahu la yajuzu lil-insani idza kana maridan maradun yukhsha minhu al-maut ay yatabarra'a bi akthar min ats-tsuluts min malihi." Seperti tadi, bahwa tidak boleh jika dia sudah mengalami sakit yang kondisinya sudah parah, dikhawatirkan kematiannya, tidak boleh dia mengeluarkan pemberian lebih dari sepertiga hartanya. Tidak boleh dia mewasiatkan atau mensedekahkan sepertiga, lebih dari sepertiga hartanya. Baik itu berupa bentuk sedekah, pemberian itu berupa bentuk sedekah, atau berupa bentuk musyarakah fi bina'il masjid, berupa bentuk apa, untuk ikut serta dalam pembangunan masjid, tetap tidak boleh. Jika kondisi dia sudah seperti ini, enggak boleh dia mengeluarkan hartanya, baik untuk sedekah, untuk apa saja, yakni selain hutang, untuk sedekah atau untuk infak masjid atau untuk pembangunan, untuk donasi dan seterusnya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam mana sa'dan min ayyata saddaq bima zada 'an ats-tsuluts. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Sa'ad untuk bersedekah lebih dari sepertiga. Maksudnya sedekah ketika dalam kondisi dia sakit yang dikhawatirkan kematiannya. Adapun jika dia dalam kondisi sehat, maka boleh dia sedekah. Seluruh hartanya pun jika disedekahkan tidak mengapa. Setengah, terserah dia mau bersedekah seberapa besar. Tapi ketika dalam kondisi yang seperti ini, maka harta dia sudah ada terikat, ada terikatan dengan ahli waris. Kemudian qala wa min fawaid hadzal hadis annahu, dan di antara faedah yang berikutnya dari hadis ini, annahu idza kana malul insani qalilan, bahwa bila harta seseorang itu sedikit jumlahnya, bukan orang kaya, harta dia sedikit, wa kana warathatuhu fuqara, dalam kondisi ahli waris dia yang akan mewarisi dia itu juga adalah orang-orang fakir, maka fal afdalu alla yusi bi syai'in la qalilin wala katsir. Maka yang lebih utama, yang utama bagi orang ini adalah agar dia, hendaknya dia untuk tidak mewasiatkan sedikit pun dari hartanya. Jangan dia sedekahkan sedikit pun dari hartanya. Karena ahli waris dia lebih membutuhkan harta tersebut. Maka yang lebih utama adalah jika kondisi dia adalah orang yang fakir, kemudian ahli warisnya juga fakir, membutuhkan, butuh, maka harta dia itu yang lebih utama ketika dia sudah mau mengalami al-maut, sudah mau datang kematian bagi dia, atau sakit yang dikhawatirkan kematiannya, lebih utama bagi dia adalah untuk menahan hartanya, jangan dikeluarkan untuk wasiat atau sedekah, tetapi dibiarkan, ditahan sehingga harta tersebut bisa dibagikan ke ahli warisnya yang lebih membutuhkan, yang membutuhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innaka intadhara warathataka aghnia khairun min antadharahum alatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau membiarkan, meninggalkan sebagian hartamu untuk ahli warismu sehingga mereka itu mencukupi, sehingga mereka itu kaya dengan mencukupi, mendapati harta warismu itu lebih baik daripada kamu biarkan ahli warismu dalam kondisi membutuhkan sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Kata Rasul, sesungguhnya kamu juga kamu membiarkan ahli warismu, membiarkan hartamu sehingga itu dibagikan kepada ahli warismu dan mereka cukup, mencukupi mereka sehingga mereka menjadi kaya dan bisa cukup dengan warisan yang mereka dapatkan dari kamu, itu lebih baik daripada kamu sedekahkan harta-hartamu dan meninggalkan mereka dalam kondisi mereka fakir, butuh, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Ini yang lebih utama jika kondisi orang tersebut adalah orang yang fakir, orang yang tidak banyak hartanya. Berbeda halnya dengan sebagian yang disangka oleh sebagian awam, sebagian manusia. Mereka menyangka jika seorang tidak berwasiat maka dia tidak mendapat pahala. Dia tidak mendapat pahala. Seorang jika tidak berwasiat untuk bersedekah dari hartanya sebelum meninggal, dia tidak mendapat pahala. Sebagian orang menyangka demikian. Tetapi ini adalah sangkaan yang salah, sangkaan yang salah. Karena bimbingan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jika kondisi kita tidak banyak harta kita, maka yang lebih utama adalah membiarkan harta tersebut agar dibagi kepada ahli waris, yang mana mereka juga kondisinya butuh, daripada kita memberikan kepada sedekah untuk orang lain. Bahkan hal ini jangan dikira seseorang tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut. Bahkan ini lebih utama dan dia lebih besar pahalanya jika dia melakukan hal tersebut daripada dia mensedekahkan hartanya sebelum meninggal dia, atau dia mewasiatkan hartanya ketika dia telah meninggal nanti. Jadi menahan hartanya dan membiarkan harta tersebut kepada ahli warisnya itu adalah amalan yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan juga itu adalah keutamaan yang lebih utama daripada seseorang untuk bersedekah seluruh harta dia sehingga meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi membutuhkan. Inilah faedah yang berikutnya. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala dia, dia juga mendapatkan pahala, bahkan lebih utama pahala dia, lebih besar pahala dia daripada dia mewasiatkan harta tersebut kepada orang lain. Kenapa? Karena kerabat dekat itu lebih utama untuk kita berikan bantuan kepada mereka daripada orang yang jauh. Kerabat dekat itu lebih utama kita salurkan sedekah kita, kita salurkan kelebihan kita daripada kita memberi kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Baik, min faedah hadal hadis. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara faedah hadis ini, yaitu khaufus sahabah al-muhajirin min Makkah ayyamutu fiha. Khawatirnya, takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang sudah hijrah ke Madinah, mereka khawatir meninggal di Makkah. Mereka khawatir dan takut, tidak mau mereka meninggal di Makkah. Seseorang yang berhijrah tentunya dia tidak boleh hukumnya kembali menetap di kampung halamannya yang awal dia tinggal di situ. Misalnya seorang penduduk Mekah, jika dia sudah hijrah ke Madinah, maka enggak boleh dia menetap lagi di Mekah. Hukumnya tidak boleh seseorang jika sudah hijrah ke suatu tempat tertentu, dia menetap ke tempat awal, tidak boleh. Itu batal hijrahnya. Bukan hijrah namanya, itu cuma sekedar kunjungan. Hijrah itu meninggalkan selama-lamanya. Maka para sahabat, mereka takut. Yang para sahabat yang sudah hijrah, mereka takut kalau mereka wafat di Makkah. Hal itu sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas di sini. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang hijrah ke Madinah, kemudian beliau bepergian ke Makkah dan beliau mengalami sakit di Makkah. Sedang sakit di Makkah, khawatir beliau, takut beliau meninggal di Makkah. Maka beliau bertanya kepada Rasul, apakah aku akan mati di sini? Maka kata Rasul, tidak, kamu tidak mati di sini. Dan di sini pula terdapat faedah bahwa kullu syai'in tarakahul insanu lillah la yambaghi ayyurja'afi, bahwa segala sesuatu yang telah dia tinggalkan karena Allah, tidak boleh lagi bagi dia untuk mengambil atau kembali kepada sesuatu tersebut, padahal itu sudah dia tinggalkan. Misalnya seseorang, dia dahulu suka minum khamr, kemudian dia taubat, dia meninggalkan khamr tersebut karena Allah, maka tidak boleh lagi hukumnya. Jika dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak boleh dia kembali kepada sesuatu yang telah dia tinggalkan karena Allah tersebut. Diulangi lagi, ini enggak boleh. Sama orang hijrah, sudah dia tinggalkan negerinya karena Allah, tidak boleh lagi dia kembali lagi ke negerinya, menetap di negeri yang telah ditinggalkannya tersebut karena Allah. Bukan hijrah seperti itu, bukanlah hijrah. Tidak ikhlas dia dalam melakukan suatu amalan jika dia kembali kepada perkara yang telah dia tinggalkan karena Allah. Banyak contoh-contoh yang seperti ini. Kemudian faedah yang berikutnya, zuhuru mu'jizati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terbuktinya mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dalam hadis ini Rasul SAW mengatakan bahwa kamu tidak akan mati di sini. Kamu tidak akan mati di Makkah kepada Sa'ad. Dan kamu akan diberi umur panjang. Jadi ini bukan sakit terakhirmu. Nanti kamu masih panjang umurnya. Dan terbukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu sembuh sakitnya dan beliau masih panjang umurnya. Sampai-sampai beliau hidup sampai pada zaman Ali dan zaman Muawiyah. Sampai zaman Muawiyah, yakni zaman Ali bin Abi Thalib, hidup sampai generasi-generasi setelahnya. Padahal beliau hidup semasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq, sampai berikut zaman berikutnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semua itu beliau radhiyallahu anhu, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, masih hidup. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang lama meninggalnya. Dan ini merupakan bukti mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Sa'ad, kamu tidak mati sekarang. Kamu nanti bahkan panjang umurmu. Innaka lan tukhallaf wa sawfa tukhallaf. Kamu tidak mati di sini, wa sawfa tukhallaf, dan kamu akan dipanjangkan umurmu. hatta yudarra bika aqwamun wa yantafi'a bika akharun, sehingga banyak orang-orang yang madarat, yang tersiksa disebabkan adanya kamu. Yani orang-orang kufar, mereka tersiksa disebabkan adanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah ahli dalam manah, dalam peperangan. Beliau adalah orang yang tangkas dalam berperang. Wa yantafi'u bika akharin, wa yantafi'u bika akharun, dan sehingga sebagian orang lagi bisa mengambil manfaat disebabkan adanya engkau, yakni pada zaman-zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu terjadi, hal itu terjadi sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, qala Syekh Al-Utsaimin annahu ma min insanin ya'malu amalan yabtaghi bihi wajhullah yabtaghi bihi wajhallah illa izdada bihi rif'atan wa darajah. Bahwasanya amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang mana dia mengerjakannya itu ikhlas mengharap wajah Allah, amalan tersebut tidaklah sia-sia, bahkan amalan itu akan kecuali pasti akan mengangkat derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan seorang hamba jika ikhlas karena Allah, maka itu akan mengangkat derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, faedah yang berikutnya, qala annal insana idza anfaqa nafaqatan yabtaghi biha wajhullah fa innahu yuthabu 'alayha yabtaghi biha wajhallah fa innahu yuthabu 'alayha. Seseorang jika dia berinfak, bersedekah, menginfakkan dari hartanya karena Allah, ikhlas dia karena Allah, maka yuthabu 'alayha, dia mendapat ajr, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun amalan tersebut, sekecil apapun sedekah yang dia keluarkan, itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Hatta nafaqat ala ahlihi wa ala zaujatihi bal wa ala nafsihi. Lihat, sampai-sampai nafaqah yang dia berikan kepada keluarganya, nafaqah yang dia berikan untuk anak-anaknya, nafkah harta yang dia keluarkan untuk membiayai kehidupan istri, untuk membiayai kehidupan anak, menyekolahkan mereka dan seterusnya, biaya yang kita keluarkan untuk keluarga kita, itu adalah nafkah. Jika kita meniatkan, kita niatkan itu sebagai amalan soleh kita, kita harapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya. Jika perkara tersebut adalah wajib, maka kita harus meniatkan amalan tersebut karena Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan yang kita lakukan ini. Jangan dikira seseorang memberikan nafkah kepada istrinya tidak dapat pahala. Tidak, itu mendapat pahala di sisi Allah jika ada niatan soleh yang ada pada hati dia. Jika ada niatan soleh yang ada pada hati dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar memberi dan seterusnya, tetapi dia meniatkan bahwa ini adalah ibadah, saya diwajibkan oleh Allah untuk memberi nafkah, saya lakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapat pahala, mendapat pahala sesuai dengan niat dia. Inilah beberapa hadis, beberapa faedah yang terdapat pada hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in, dari hadis Riyadhus Salihin, yaitu terkait an-niyah, terkait niat. Masih kita dalam pembahasan an-niyah, masih dalam pembahasan an-niyah. Kita sedikit baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Kita baca hadisnya saja. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis as-sabi', al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu Abdurrahman, an Abi Hurairah Abdurrahmani ibni Sakhrin radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr. Para ulama berbeda pendapat siapa nama Abu Hurairah. Sebagian mengatakan Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi beliau diberikan julukan kunyah dengan Abu Hurairah karena beliau suka dengan kucing, suka main kucing. Dia memiliki kucing yang mana dia cinta dengan kucingnya tersebut, dan kucing itu juga suka dengan Abu Hurairah, dengan beliau, sehingga beliau dikunyah dengan Abu Hurairah. Hurairah yang artinya adalah kucing, arti Hurairah yakni kucing betina. Sebagian ulama mengatakan bahwa nama Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah itu juga Abu Hurairah, kunyah dan nama beliau sama. Kunyah dan nama beliau sama. Abu Hurairah itu kunyahnya dan juga namanya, seperti Abu Bakar. Misalnya ada seseorang yang namanya Abu Bakar, boleh dia menggunakan nama aslinya Abu Bakar, kunyahnya juga Abu Bakar. Boleh di double. Abu Bakar nama dan kunyah. Boleh demikian. Adapun Abu Bakar sahabat Abu Bakar, maka itu adalah kunyah, bukan nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Baik, hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada jasad tubuh-tubuh kalian. "Wala ila suwarikum," dan juga Allah tidak melihat gambar bentuk rupa kalian. "Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Akan tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian. Allah melihat apa yang ada dalam hati-hati kalian. Bukan patokannya seseorang bagus rupanya, seorang gagah perawakannya, dan seterusnya. Jadi perkara yang tampak itu bukan nilai, bukan patokan, bukan perkara yang bermanfaat. Tidak bermanfaat itu semua. Tapi yang bermanfaat dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hati dia. Yang Allah lihat adalah hati dia. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat mulia. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada perkara-perkara yang zahir, tetapi Allah melihat isi-isi hati kita. Tidak, Allah tidak melihat apakah kita besar, apakah kita kecil, apakah kita sempurna, apakah kita cacat, apa kita berwarna putih atau berwarna hitam, dan seterusnya, apa kita sakit atau kita sehat. Semua itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah melihat yang ada dalam hati kita. Apakah kita adalah orang yang bertakwa atau tidak? Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. "Waja'alnakum syu'uban wa qabail," kami jadikan kalian berbangsa-bangsa yang beda-beda bangsa sekalian satu dengan yang lainnya, agar kalian saling mengenali satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah, "Inna akramakum," sesungguhnya yang paling mulia derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yakni hati dia, ukurannya adalah hati. Ukurannya adalah hati, bukan jasad, bukan tubuh, bukan rupa, tetapi adalah atqakum. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan kita dengan Allah kecuali dengan takwa kita. Kecuali dengan takwa kita. Seseorang yang jelek rupanya dengan orang yang bagus rupanya, sama-sama itu keadaannya, sama-sama tidak ada yang mulia di antara mereka. Yang mulia adalah yang paling bertakwa. Dia kurang, jasadnya kurang, tetapi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang sempurna, tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang sangat mulia. Insyaallah kita lanjut pembahasan kita tentang hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.